action. Habis minum apa kau jadi begini? Tiba-tiba kau ingin pergi. Kesurupan apa kau aneh begini? Takut sangka ke lain hati. Semua hanya untukmu.